Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan dari kumpulan hadis-hadis Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Kita memasuki hadis yang ke-26. Qala al-hadithu sadisu wal ishrun. Hadis yang ke-26. Min khususiyati nabiyyina alaihi salatu wassalam. Min khususiyat, termasuk dari kekhususan atau keistimewaan nabiyina alaihi salatu wassalam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita beberapa keistimewaan, beberapa kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lainnya. Namun sebelum kita menyebutkan dan menjelaskan beberapa kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka penting terlebih dahulu kita sebutkan beberapa kekhususan, keistimewaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam secara umum. diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama di antara kekhususan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada para nabi secara umum adalah bahwa kulubuhum, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu mahfudah, senantiasa terjaga, terpelihara. Meskipun mata-mata mereka tertidur, namun hati-hati mereka tidaklah tertidur, senantiasa terjaga dan terpelihara. Ini diantara kekhususan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana Anas bin Malik beliau mengatakan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'imatun aynah wa la yanamu qalbuh. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'imatun aynah, na'imatun aynah, kedua mata beliau itu tertidur. Wa la yanamu qalbuh, namun kalbu beliau, hati beliau tidaklah tertidur. Wa kadzalikal anbiya tanamu ayunuhum wa la tanamu qulubuhum. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, mata-mata mereka tertidur, namun kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka tidaklah tertidur. Maka ini keistimewaan, kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada para nabi alaihi mussalatu wassalam. Dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini mauqufu sanadan wa marfu'u hukman. Walaupun ini adalah ucapan Anas bin Malik, beliau yang mengucapkannya, namun memiliki hukum marfu, memiliki hukum marfu, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak mungkin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menyampaikan sesuatu yang sifatnya perkara gaib, yang sifatnya perkara gaib, melainkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkannya kepada beliau, telah memberitahukan kepada beliau. Karena Anas bin Malik adalah khadimun Nabi, pelayan Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang senantiasa menyertai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini marfu'u hukman. Naam, walaupun beliau yang mengucapkannya, namun memiliki hukum marfu, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanamu aynah wa la yanamu qalbuh. Bab yang menjelaskan bahwa kedua mata Rasulullah alaihi salatu wassalam itu tertidur, namun hati beliau, kalbu beliau tidaklah tertidur. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa fikih dari Al-Imam Al-Bukhari, fikih dari Al-Imam Al-Bukhari itu terdapat pada babnya, terdapat pada babnya. Apa yang beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya dari bab-bab tersebut, itulah merupakan pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyar al-muslimin rahimahkumullah, dari sini kita mendapatkan satu faedah. Dari sini kita mendapatkan satu faedah, yaitu anna nauman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanqudul wudu, bahwa tidurnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah membatalkan wudu. Tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membatalkan wudu, berbeda dengan tidurnya manusia yang lain. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, atanamu qabla an utira, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan solat witir? Apakah engkau tidur sebelum mengerjakan solat al-witir? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tertidur, namun hatiku tidaklah tertidur. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah membatalkan wudu beliau, berbeda dengan tidur manusia yang lainnya. Kemudian apa hikmah? Apa hikmah mata-mata mereka, para nabi alaihi wassalatu wassalam, tertidur namun hati-hati mereka tidaklah tertidur? Apa hikmahnya? Diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa hikmah mata-mata mereka, para nabi, itu tertidur namun hati-hati mereka tidaklah tertidur, senantiasa terjaga dan terpelihara. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, li'annal wahya qad ya'ti fil manam, karena yang namanya wahyu itu terkadang datang dalam mimpi. Wahyu itu terkadang datang melalui mimpi, sehingga mereka siap setiap saat untuk mendapatkan wahyu melalui mimpi tersebut. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang namanya wahyu itu terkadang datang melalui al-malaikah, melalui malaikat. Terkadang pula Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan secara langsung kepada mereka, para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan terkadang pula wahyu itu datang melalui mimpi, sehingga mimpinya para nabi alaihimussalatu wassalam itu berbeda dengan mimpinya selain mereka. Mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu dari Allah jalla wa'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka, mengistimewakan mereka. Naam. Jadi mimpinya para nabi alaihimussalatu wassalam adalah merupakan wahyu dari Allahu jalla wa'ala, sehingga kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka senantiasa terjaga dan terpelihara. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kelebihan ataukah kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, demikian pula kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan para nabi secara umum, yang kedua adalah annahum yudfanun haythu yamutun, bahwa mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Di mana mereka meninggal, disitulah mereka dikuburkan. Ini di antara kekhususan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah, lamma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau wafat, ikhtalafu fi dafni, maka para sahabat berselisih. Para sahabat berselisih di manakah Rasulullah alaihi salatu wasallam dikuburkan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau datang dan mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an ma nasitu. Kata Abu Bakar Siddiq, aku telah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuatu yang aku tidak pernah melupakannya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma qabadallahu nabiyyun illa fil mawdi' alladhi yuhibbu ayudfana fi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang nabi itu meninggal dunia melainkan di tempat di mana dia akan dikuburkan. Di situlah dia akan meninggal. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, idfinuhu fi mawdi'i firasyi. Kuburkanlah Rasulullah alaihi salatu wasallam di tempat di mana beliau meninggal. Naam, beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, la yukbara nabiyyun illa haythu yamut. La yukbara nabiyyun illa haythu yamut. Tidaklah seorang nabi itu dikuburkan melainkan di tempat di mana dia meninggal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau dimakamkan, dikuburkan di rumah tersebut. Maka ini merupakan kekhususan yang Allah jalla wa ala berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga di antara kekhususan para nabi secara umum adalah bahwa jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka yang telah meninggal dunia itu tidak akan hancur. Tidak akan hancur, yakni tidak akan dimakan bumi. Naam, senantiasa terjaga dan terpelihara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud rahimahullah, demikian pula Ibnu Majah, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wajal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wajal mengharamkan bagi bumi ini untuk memakan tubuh-tubuh ataukah jasad-jasad para nabi, sehingga jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka yang telah meninggal dunia itu senantiasa terjaga dan terpelihara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara kekhususan para nabi secara umum adalah bahwa apabila mereka sakit dan akan meninggal dunia, takhyiruhum indal maut bainad dunya wal akhirah. Para nabi apabila mereka sakit dan akan meninggal dunia, maka mereka akan diberikan pilihan. Apakah memilih untuk tetap tinggal di dunia ataukah memilih untuk meninggal dunia, yaitu memilih akhirah, memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi itu sakit dan akan meninggal dunia, illa khuyyira bainad dunya wal akhirah, melainkan dia akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memilih untuk hidup di dunia ataukah memilih akhirah? Memilih kehidupan akhirah. Dan inilah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit dan akan meninggal dunia, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau sedang diberikan pilihan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke atas sambil menunjuk ke atas. Lalu beliau mengatakan, ma'ar rafiqil a'la, yakni beliau memilih untuk meninggal dunia, memilih bersama dengan orang-orang yang telah mendahului beliau dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Naam, beliau lebih memilih untuk meninggal dunia, memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan kekhususan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian para nabi yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman ke-131, kata beliau rahimahullah, min khasaisil anbiya annahu la yuqbalu nabiyyun hatta yukhayyara bainal baqa'i fid dunya wa bainal maut. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, min khasaisil anbiya, termasuk kekhususan para nabi alaihi musallatu wassalam, annahu la yuqbalu nabiyyun, bahwa tidaklah seorang nabi itu diwafatkan, tidaklah seorang nabi itu diwafatkan, hatta yukhayyara bainal baqa'i fid dunya wa bainal maut, sampai dia diberikan pilihan apakah memilih untuk kekal di dunia ataukah memilih meninggal dunia, yaitu memilih kehidupan akhirah, memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara khasais, kekhususan para nabi secara umum, adalah bahwa di alam barzakh mereka dalam kondisi hidup dan mengerjakan salat. Mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam di alam barzakh, mereka dalam kondisi hidup sedang mengerjakan salat. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun, bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam ahya'un fi kuburihim, mereka hidup di kubur-kubur mereka, yusallun, mereka sedang mengerjakan salat. Bukan yang dimaksud di sini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, mereka mengerjakan salat di kubur-kubur mereka, bukan yang dimaksud adalah untuk menjalankan ibadah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi itulah kenikmatan yang mereka rasakan dengan salat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan bahwa sholat adalah merupakan kenikmatan di dunia, apalagi di alam barzakh. Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna fis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi SAW merasa nikmat dengan sholat tersebut. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, waju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan keindahan, kenikmatan pada diriku dengan mengerjakan salat. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau merasa nikmat dengan salat di dunia, apalagi di alam barzakh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, marartu bi Musa lailata usriya bi indal kathib al ahmar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku melewati Nabi Musa dalam peristiwa al Isra wal Mi'raj, indal kathib al ahmar, di sebuah tempat yang bernama Al-Kathibul Ahmar. Jadi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Musa. Melewati Nabi Musa di sebuah tempat yang bernama Al-Kathibul Ahmar, wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Dalam keadaan Nabi Musa sedang salat di kuburannya. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan, hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi huwa wasairul anbiya ma'lumatun indana ilman qat'iyan lima qama indana minal adillati fi dhalik wa tawatarat bihil akhbar. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya, hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya, beliau dan seluruh nabi-nabi yang lainnya, ma'lumatun indana ilman qat'iyan, itu telah diketahui secara pasti. Telah diketahui secara pasti. Lima qama indana minal adillah, disebabkan karena adanya dalil-dalil yang mutawatir yang menunjukkan hal tersebut. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Hayatul Anbiya fi Kuburihim, kehidupan para nabi di kubur-kubur mereka. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun kama ra'a Muhammadun Musa wa ala sa'iril anbiya fi qabrihim lailat al-Isra. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para nabi mereka hidup di kubur-kubur mereka, mereka sedang mengerjakan salat sebagaimana Nabi Musa, yakni sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melihat Nabi Musa, demikian pula nabi-nabi yang lainnya, mereka mengerjakan sholat di kubur-kubur mereka pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Demikian pula termasuk orang-orang yang mereka hidup di alam barzakh, di kubur-kubur mereka, selain para nabi adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Naam. Maka mereka hidup di alam barzakh, mereka hidup di kubur-kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di medan jihad, orang-orang yang mati syahid, di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan bahwa mereka dalam kondisi mati. Bal ahyaun, bahkan mereka masih hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Demikian pula dalam surah Ali Imran ayat yang ke-169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, mereka dalam kondisi mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kalau para syuhada saja hidup di kuburan mereka, hidup di alam barzakh, apalagi para nabi alaihi wassalatu wassalam, tentu mimbabil aulah, lebih utama lagi. Bukan berarti ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka hidup di alam barzakh, di kubur-kubur mereka. Demikian pula para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka hidup di kubur-kubur mereka. Bukan berarti boleh meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan seterusnya. Tidak demikian. Alam mereka berbeda dengan alam kita. Mereka hidup di alam yang khusus, alam yang lebih utama daripada alam kita, sehingga hukum-hukum dunia tidak lagi berlaku kepada mereka. Walaupun mereka hidup di alam barzakh, di kubur-kubur mereka, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berdoa, meminta kepada para nabi, meminta kepada para syuhada, meminta kepada para wali, orang-orang soleh, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam surah Yunus ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah, apakah kepada para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, dan seterusnya. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, fa innaka idan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Maka ini beberapa kekhususan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam secara umum. Lalu berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan, aku telah diberikan 5 perkara, 5 keistimewaan, 5 kelebihan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita beberapa kekhususan, beberapa keistimewaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Dan penyebutan lima di sini, u'titu khamsan, aku telah diberikan 5 perkara, tidaklah menunjukkan pembatasan, hanya 5 saja kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengkhususkan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang tidak diperbolehkan bagi umat ini untuk melakukannya. Sebagai contoh misalkan, tidak diperbolehkan bagi seseorang menikah lebih dari 4 istri. Itu adalah merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Demikian pula diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi tanpa mahar. Diperbolehkan. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Jadi penyebutan lima di sini tidaklah menunjukkan pembatasan. Kata Nabi SAW, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan birru'bi, dengan rasa takut. Yakni dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh beliau. Masirata syahrin, dalam perjalanan satu bulan. Yakni jarak antara beliau dengan musuh-musuh beliau, itu jaraknya perjalanan satu bulan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Maka ini kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulki fi kulubil ladina kafaru ar-ru'b. Ingatlah ketika Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para malaikat bahwa Allah jalla wa ala bersama dengan kalian. Fathabbitul ladina amanu, maka berikanlah keteguhan, berikanlah kekokohan kepada orang-orang yang beriman yang mereka sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ulki fi kulubil ladina kafaru ar-ru'b. Akulah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan, yang akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Demikian pula dalam surah Ali Imran ayat yang ke-169, Allah Jalla wa'ala berfirman, sanulki fi kulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kamilah, kata Allah Jalla wa'ala, yang telah mencampakkan, yang telah memasukkan, memberikan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa takut yang Allah jalla wa'ala masukkan, yang Allah berikan ke dalam hati musuh-musuh Rasulullah alaihissalatu wassalam, itu menunjukkan tanda kekalahan mereka. Menunjukkan tanda kekalahan mereka. Orang kalau sudah takut, maka ini menunjukkan tanda kekalahannya. Naam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Rasulullah, maka itu menunjukkan tanda kekalahan mereka. Dan Allah jalla wa'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Perang Tabuk. Dalam peristiwa Perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wa'ala berangkat dari kota Madinah membawa pasukannya menuju Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Tabuk, maka Nabi melihat musuh belum datang. Musuh belum datang. Ternyata Allah jalla wa ala telah memberikan dan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka sehingga mereka tidak jadi berangkat. Allah jalla wa ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini diantara kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan bagiku permukaan bumi ini seluruhnya masjidan, sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Diperbolehkan bagi seseorang untuk beribadah dimanapun dia berada. Karena permukaan bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah. Dimanapun dia berada, di lautan, di daratan, di gunung, di hutan, dimanapun dia berada, silakan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka ini kekhususan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kecuali di sana ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Kata Nabi bahwa bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat untuk ibadah, kecuali dua tempat, al-maqbarata wal hammam, pekuburan dan kamar mandi. Adapun yang lainnya diperbolehkan. Maka ini di antara kekhususan. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Naam, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk beribadah kecuali di tempat yang khusus. Mereka memiliki tempat yang khusus yang dengannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berbeda dengan umat Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tahuran. Demikian pula dijadikan permukaan bumi ini seluruhnya tahuran, tempat untuk bersuci. Yakni apabila seseorang tidak mendapatkan air, maka boleh bagi dia untuk bertayamum, naam, dengan sesuatu yang terdapat di permukaan bumi ini. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja seseorang dari kalangan umatku yang dia mendapati waktu salat, maka hendaknya dia mengerjakan salat dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim. Al-ghanaim jamak dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dihalalkan bagi umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, boleh bagi mereka untuk mengambilnya. Karena itu adalah merupakan kekhususan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, dengan nabi-nabi terdahulu, apabila mereka berperang melawan orang-orang kafir, lalu kemudian mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka mereka pun mengumpulkan ghanimah tersebut, kemudian mereka meletakkannya di tanah lapang. Kemudian datanglah api dari atas langit, kemudian memakan, membakar ghanimah yang mereka kumpulkan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, hadis yang panjang, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, disebutkan di dalam hadis itu kisah yang sangat menakjubkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya, bahwa ada seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, dia berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Maka nabi itu pun berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar supaya matahari ditahan, agar supaya matahari ditahan, jangan tenggelam sampai mereka selesai berperang. Maka Allah Jalla wa Ala menahan matahari tersebut. Ketika selesai peperangan, yakni nabi tersebut menang dalam pertempuran, maka dia pun mengumpulkan al-ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Setelah dikumpulkan, diletakkan di tanah lapang. Faja'atin naru lita'kulaha, kemudian datanglah api dari atas langit dan hendak memakan ghanimah tersebut. Ternyata tidak jadi, apinya kembali naik ke atas. Subhanallah, tidak jadi memakan ghanimah tersebut. Ternyata ada yang tidak beres, terjadi sesuatu. Kemudian nabi itu pun mengatakan kepada kaumnya, inna fikum gululan, sesungguhnya pasti ada di antara kalian yang mencuri, yang mengambil ghanimah tersebut. Ternyata benar. Ternyata benar ada di antara mereka yang mencurinya, yang mengambil sebahagian ghanimah tersebut, sehingga api itu tidak jadi memakan ghanimah tersebut. Setelah mereka mengembalikannya, maka api itu pun datang kembali dan memakan ghanimah yang mereka kumpulkan tersebut. Jadi tidak dihalalkan bagi umat-umat terdahulu, bagi nabi-nabi terdahulu untuk mengambil ghanimah tersebut. Adapun umat Rasulullah SAW diperbolehkan, diperbolehkan karena itu adalah merupakan kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Yakni ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil ghanimah tersebut. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan asy-syafa'ah. Yang dimaksud adalah syafa'atun khassah, syafaat yang khusus, yaitu syafa'atul uzma, syafa'at al-uzma, yaitu syafa'at untuk disegerakan keputusan tentang nasib-nasib manusia pada hari kiamat nanti. Sementara para nabi dan rasul seluruhnya mereka tidak mampu untuk memberikan syafa'at, Rasulullah lah alaihi salatu wassalam yang memberikan syafa'at tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan, dan adalah nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, diutus kepada manusia secara umum. Maka ini merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia, berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Saleh diutus kepada kaumnya Thamud. Nabi Hud diutus kepada kaumnya Ad. Nabi Musa diutus kepada kaumnya Bani Israel, dan seterusnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya, bahkan kepada bangsa jin seluruhnya. Siapa yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia dari kalangan Yahudi ataukah Nasrani, siapapun dia, yang dia mendengarkan tentang apa yang aku bawa, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Taib Allahu ta'ala alamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.